indah banget di taman. Bak gunungan megah, kandaku puja. Bahagia kita berdua. Berlari berkejaran, lupakan segala duka. Di kota, di desa, di gunung dan laut, berlagu kita berdua. Tiada lagi duka pun air mata. Kemarilah sayang bersama berjalan, duka ataupun senang. Sayang bersama berjalan.